Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali kitab Al-Murakhas Al-Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Terakhir masih dalam pembahasan ahkamul wudu, hukum-hukum wudu. Sudah kita bahas syarat-syarat wudu yang 8 dan fardu-fardu wudu yang 6. Ditambahkan di situ terkait masalah membaca basmalah sebelum wudu. Muallif hafizahullah sebutkan bahwa terjadi khilaf antara yang menyatakan wajib dengan yang menyatakan sunnah. Sepakat semuanya tentang kemasyru'annya, disyariatkannya. Sehingga kata beliau, la yanbaghi tarkuha, pantasnya meninggalkan. Kemudian beliau juga sebutkan, bersucinya seseorang merupakan barakallahu fikum tanda keimanan, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, sebelum perintah berwudu Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu. Maka di situ Allah mengarahkan perintah ini kepada orang-orang yang memiliki sifat dengan keimanan. Karena itu, bahwa hanya orang berimanlah yang bisa merealisasikan perintah Allah, bermanfaat dan mereka perintah Allah tersebut. Dibawakan di situ sabda Nabi, la yuhafidhu ala wudu'i illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Dalil disyariatkan kita senantiasa menjaga di atas taharah. Terus begitu dalam keseharian kita tidaklah batal wudu. Itu bukan pemborosan tetapi disunahkan menjaga wudu seperti itu. Wa man zada 'amma dzakara fi sifatil wudu fa huwa mustahabbun. Maka apa-apa yang selebihnya dari apa yang disebutkan amma dzukira fi sifatil wudu yang disebutkan pada tata cara wudu fa huwa mustahab, maka hukumnya sunnah. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin, siapa yang mengerjakannya dia mendapat pahala, tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraja alaihi, sementara siapa yang meninggalkan tidak ada dosa atasnya. Wa min thamma sama fuqaha'u tilka al-af'al sunan al-wudu. Maka dari situ para ahli fikih menamai perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sunnah-sunnah wudu. Ya, maka selain fardu-fardu wudu merupakan sunnah-sunnah wudu. Siapa yang mengerjakannya dapat tambahan pahala, siapa yang meninggalkan tidak ada dosa. Nah, kita baca fa sunanul wudu hiya, maka sunnah-sunnah wudu tersebut adalah awalan yang pertama as-siwaku, bersiwak. Wa taqaddama bayanu fadilatihi wa kayfiyatihi, dan telah lalu penjelasan keutamaan bersiwak dan tata caranya. Wa mahalluhu indal madmadati, dan tempatnya ketika berkumur-kumur. Juga telah sebutkan bahwa wallahu alam perkaranya lapang, bisa sebelum wudu madmadah. Liyahsula bihi wa bil madmadati tanziful fam, agar terhasilkan dengan siwak tersebut dan dengan madmadah tersebut pembersihan mulut. Istiqbalil ibadah, dalam rangka menghadap menyambut sebuah peribadahan itu salat. Wa at-tahayyu'i li tilawati al-Qur'an, untuk merupakan apa, persiapan di dalam membaca Al-Qur'an. Wa munajatillahi azza wa jalla, dan bermunajat doa. Kita bersihkan mulut karena kita ingin apa, menghadapi peribadahan baca Qur'an. Al-Quran dan bermunajat kepada Allah, itu sholat. Maka disunahkan bersiwak. Thanian yang kedua dari sunnah-sunnah wudu, ghaslul kaffaini thalatha, membasuh telapak tangan 3 kali fi awwalil wudu'i, di awal wudu, qabla ghaslil wajhi, sebelum membasuh wajah, sebelum membasuh wajah, liwurudil ahadithi bih, karena datangnya hadis-hadis seputar hal tersebut. Wa li anna yadaini alatu naqlil ma'i ila al-a'dha, dan karena bahwa kedua tangan tersebut adalah alat untuk memindah air ke anggota-anggota wudu. Mengumur ngambil pakai tangan, membasuh wajah mengambil dengan tangan, dan seterusnya. Maka sepantasnya telapak tangan tersebut dibersihkan di awal wudu. Fa fi ghasrihima ihtiyatun li jami'il wudu, maka di dalam membasuh keduanya terdapat bentuk ihtiyat, kehati-hatian bagi seluruh ya wudunya. Jadi disunahkan. Ini sepakat. Para ulama sepakat ya sunnahnya kedua telapak tangan di awal wudu. Hanya saja di sana barakallahu fikum lebih ditekankan lagi, bahkan sebagian menyatakan wajib hal ini terkait bagi orang yang baru bangun tidur malam, baru bangun dari tidur malam. Ini sangat ditekankan, bahkan sebagian mewajibkan harus membasuh dulu telapak tangannya 3 kali sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, ke dalam bejana. Ya, istilah kita apakah itu air dalam ember, apakah air dalam bak. Tangan tersebut jangan sampai masuk ke dalam ember atau bak air sampai kita membasuhnya di luar itu 3 kali. Di dalam hadis disebutkan, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan." فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ مَا تَجْسِدُهُ. Apabila salah satu dari kalian bangun dari tidurnya, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya di luar bejana 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Di mana tangannya bermalam. Para ulama khilaf. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat wajibnya, karena perintah ya atau larangan Nabi dari mencelupkan. Fala yaghmis yadahu. Dengan lafaz lain, apa dalam lafaz lain dengan perintah? Fal yaghsil yadahu. Cucilah tangannya. Imam Ahmad berpendapat wajib karena adanya perintah. Ya, perintah hanya saja wajiban ini khusus tidur malam, tidak tercakup padanya tidur siang. Kenapa? Karena lafaz hadis pun terkait tidur malam, yaitu pada lafaz la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu di mana tangannya tidur malam, di mana tangannya itu bermalam. Jadi lafaz hadis menunjukkan malam. Jadi Imam Ahmad melihat pada zahir hadis apa? Satu perintah, dua disebutkan malam. Maka kata Imam Ahmad wajib, dan itu khusus kewajiban ini pada tidur malam. Jumhur ulama berpendapat apa? Sunnah, tidak sampai kepada wajib. Apabila seorang dari baru bangun tidur malam ini, dia ingin langsung wudu, dia ingin langsung wudu, apakah cukup satu kali, dalam artian dia kerjakan membasuh tangan 3 kali tadi, mencukupi yang untuk perintah bangun tidur dan untuk sebelum wudu? Kata Imam Sunani rahimahullah di dalam Sunanul Salam, falau istayqadha wa arada alwudu, seandainya orang bangun kemudian ingin langsung wudu, fa zahirul haditsain, zahir dari dua hadis, an yaghsilahuma istiqadhi 3 marrat thumma lilwudu kadhalik. Maka zahir hadis dari hadis yang menyatakan terkait sifat sholat, sifat wudu dan terkait orang bangun tidur, maka dia mencucinya dua tangan tadi, ya untuk bangun tidur 3 kali, kemudian untuk wudu pun demikian 3 kali. Itu zahir hadis, demikian kata Imam Syafi'i. Tetapi kata beliau, wa yahtamilu tadakhuluhuma, tetapi ada ihtimal pula, ya, artinya ada kemungkinan pula tadakhuluhuma, artinya bisa mewakili, sudah bisa mewakili. Jadi karena di masa itu, di masa Nabi itu tidak ada istilah kita padasan, itu tidak ada. Adanya nyimpan air itu di bejana. Orang bangun tidur, sebelum dia mencelupkan air ke dalam bejana ini, cuci dulu di luar bejana 3 kali. Bisa ngambil pakai gayung sendiri atau dipiringkan bejana tadi. Ya. Yang penting di luar bejana. Nah, ketika dia mau wudu, langsung mau wudu. Ketika membasuh yang 3 kali ini sudah mencukupikah? Sehingga kalau mau wudu langsung berarti setelah itu umur. Atau dihitung satu-satu, artinya 3 kali untuk bangun tidur, 3 kali untuk sunnah sebelum wudu. Kata Imam Syafi'i, ya zahir hadis sendiri-sendiri. Cuma memang ada ihtimal, ada kemungkinan dia bisalah mewakili. Ihtimal demikian. Jadi Allah alam yang berhati-hati, ya kita sendiri-sendiri. Tapi berhati-hati dalam artian apa? Untuk bisa mendapatkan keutamaan ini dan ini, kita kerjakan 2 kali, sehingga kita dapat keutamaan membasuh kedua tangan sebelum mencelupkan ke dalam bejana karena bangun tidur, dan mendapat keutamaan pula sunnahnya membasuh telapak tangan sebelum tidur. Tapi kalaupun hanya sekali, dalam artian 3 kali dia niatkan ya untuk ini, ya untuk itu, ya mudah-mudahan sudah mencukupi. Ini mengenai membasuh kedua telapak tangan di awal. Jadi kalau kita itu berwudu menggunakan bejana, untuk menggunakan bejana, maka cucilah terlebih dahulu kedua telapak tangan kita di luar bejana sebelum kita nanti akan mengambilnya dengan telapak tangan. Itu termasuk sunnah wudu. Jadi walaupun itu tangan kita bersih, ya kita barusan aktivitas, posisi kan bersih, tidak kena najis apa, disunahkan tadi sebelum kita langsung masukkan itu, kita masuk dulu di luar bejana. Kalau karena bangun tidur, lebih ditekankan lagi. Kalau bangun tidur lebih ditekankan lagi. Kemudian sunnah yang berikutnya, ya sunnah yang pertama siwak, yang kedua membasuh telapak tangan di awal wudu. Jadi andaikan langsung kumur itu wudunya sah. Karena apa? Jadi membasuh kedua telapak tangan di awal wudu sunnah. Dari sini pula kita tahu kalau memang posisi kita mungkin musafir di mana tempat sangat anu persediaan air mepet, ya mungkin ini bisa ditinggalkan sunnah tersebut karena memang keadaan kondisi air yang ala kadarnya jumlahnya. Salitan yang ketiga, sunnah yang ketiga, al-bada'atu bil madmadati wal istinsyaqi qabla ghaslil wajhi. Sunnah yang ketiga adalah apa? Memulai dengan madmadah, berkumur, dan beristinsyaq, menghirup air ke hidung sebelum membasuh wajah. Perhatikan, ini perlu kita jelaskan. Jadi kalau bermadmadah dan beristinsyak hukumnya kemarin apa? Wajib, termasuk apa berarti? Fardu wudu. Kenapa? Karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Lah kenapa di sini dikatakan sunnah? Dikatakan sunnahnya posisi pembasuhannya. Yaitu apa? Didahulukannya bermadmadah dan istinsyak sebelum wajah ini sunnah. Andaikan dia akhirkan setelah membasuh wajah, boleh. Tidak menyalahi tartib, karena tartib yang wajib itu yang disebutkan di dalam ayat. Basuhlah wajah, tangan sampai siku, usaplah kepala, basuhlah kaki. Sementara madmadah dan hidung itu istinsyak bagian dari wajah. Nah, yang sunnah ketika membasuh wajah tadi, dahulukanlah madmadah dan istinsyak. Umur dulu 3 kali, apa 3 kali bersama dengan hidung itu. Baru setelah itu wajah, ini sunnah. Andaikan dibalik, boleh wajah dulu 3 kali, sudah baru berkumur dan menghirup air ke hidung, kemudian tangan, kepala, kaki. Itu boleh. Dan ada riwayatnya memang dari Nabi, di mana beliau berwudunya demikian. Diakhirkan madmadah dan istinsyaknya setelah membasuh wajah. Tetapi mayoritas riwayat menunjukkan madmadah dahulu, makanya menunjukkan sunnahnya demikian. Jadi makanya dikatakan di sini sunnah yang ketiga adalah memulai dengan madmadah dan istinsyak sebelum membasuh wajah. Jadi kalau lihat orang wudunya wajah dulu, setelah itu baru kumur sama menghirup air ke hidung, baru tangan, kepala dan kaki, itu sah wudunya. Jangan dulu, wah ini nggak tertib, Pak, Anda enggak tertib, ulang wudunya salah enggak? Karena memulai dengan mat-mata dan istinsyak sebelum wajah ini sunnah. Baru kita katakan keliru kalau ya masuk wajah, tangan, usap kepala. Habis itu dia baru berkumur dan menghirup air ke hidung terus kaki. Betul kita katakan keliru itu Bapak. Enggak tertib berarti. Ya, enggak tertib karena wajah belum sempurna, sudah tangan, kepala. Sempurnakan dulu wajah. Artinya mat-mantah dulu, istinsyak dulu, harus di awal itu. Sunnah diletakkan sebelum membasuh wajah, boleh diletakkan setelah membasuh wajah. Liwurudil bada'ah bihima fil ahadith, karena datangnya ya penjelasan untuk memulai dengan keduanya belum masuk wajah di dalam hadith-hadith. Paham ya, ini bisa dipahami? Jadi yang rukun itu intinya apa? Yang fardu harus ada matmadha, harus ada istinsyak. Ini fardu wudu karena termasuk wajah. Tetapi boleh di sana pengerjaannya persis setelah membasuh wajah. Karena berarti intinya masih dia membasuh wajah dulu baru tangan. Tetapi yang sunnah ya dahulukan matmadha dulu dan istinsyak baru membasuh wajah kemudian baru tangan. Sunnah yang berikutnya di sini diikutkan nomor 3 tapi di sini bisa kita katakan sendiri yaitu apa wayubalighu fi ma in kana ghayra saimin. Dia bersungguh-sungguh di dalam matmadha dan istinsyak in kana ghayra saimin, jika dia bukan orang yang puasa. Jadi kalau bukan orang puasa sunnah kita bersungguh-sungguh itu. Bersungguh-sungguh ketika matmadha, bersungguh-sungguh ketika istinsyak. Bagaimana cara bersungguh-sungguh ketika matmadha? Bagaimana cara bersungguh-sungguh ketika istinsyak? Caranya adalah apabila itu bermatmadha wal mubalagha disebutkan di dalam Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Wal mubalagha, cara mubalagha tersebut adalah isalul ma' ila jami'il anfi, menyampaikan air tadi ke seluruh hidung. Artinya rongga hidung yang sini ya sampai dalam sana. Jadi rongga ini yang ada di sini itu pendapat pemenang dalam Al-Majmu'. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan kalau mubalagha dalam istinsyak itu an yajdibahu bi nafsin qawi. Istinsyak dilakukan dengan menyedot air dengan nafas yang kuat. Jadi ketika nyedot dan menyemprotnya itu dengan kuat. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada gambar ya? Sedot kuat dan semprotnya juga kuat. Adapun bermubalaghah di dalam matmadhah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, an tuharrikal ma'a bi quwwatin wa taj'alahu yasil kullal fam. Engkau gerakkan air dengan kuat dan engkau jadikan air itu mengenai seluruh sisi mulut. Kuyuk-kuyuk kuat. Biasanya berbunyi ya kan? Kalau kuat itu menimbulkan yang orang kalau sariawan itu berat. Ya, ini mubalaghah dalam matmadhah. Jadi kalau matmadhah bermubalaghahnya dengan gerakan secara kuat semua sisi mulut kena, adapun istinsyak dengan menyedotnya dengan nafas yang kuat pula. Ini sunnah tadi apa? Bagi selain orang yang puasa. Dalam hadis ubadir fil istinsyak illa an takuna saiman. Mubalaghahlah di dalam istinsyak kecuali engkau sedang puasa. Karena kalau puasa khawatir bablas ya kan masuk ke dalam. Bukan kumur-kumur masuk ke dalam. Sehingga kalau yang puasa biasa saja, yang penting kita istinsyak dan matmadha. Kita sedot air, ada kita kumurkan air. Itu tadi penjelasan dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa ma'na al-mubalaghah fil matmadha idaratul ma' fi jami'i famihi. Makna bersungguh-sungguh di dalam matmadha yaitu memutarkan air pada seluruh mulut. Jadi kalau dengan tambahan penjelasan Syekh Al-Utsaimin dengan kuat. Wa fil istinsyak, adapun pada istinsyak, jazbul ma' ila aqsa anfi. Menyedot air sampai ke ujung hidungnya. Ini artinya rongga yang sini yang dalam nih. Ila aqsa anfihi. Bedanya ujung dengan pangkal itu apa? Ujung dengan pangkal lebih. Kalau yang sini yang ujung atau yang pangkal? Pangkal yang dalam ya. Jadi sampai pangkal hidungnya. Maka sebagian itu mengatakan itu sampai celeng. Kan kalau jedanya dalam kan agak gimana gitu. Wala kulihal, jadi kalau kita kumpulkan tadi, ya kan? Imam Nawawi mengatakan sampai seluruh hidung kena, Ibnu Utsaimin mengatakan dengan nafas yang kuat, Syaikh Al-Fauzan mengatakan sampai ke pangkal hidungnya. Ya begitu. Bisa kita gambarkan intinya menunjukkan mubalaghah bersungguh-sungguh di dalam istinsyak. Rabian yang keempat. Wa min sunanil wudu takhlil. Takhlilul lihyah al-kathifah bil ma'. Dan termasuk sunnah wudu adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal dengan air. Hatta yablugha dakhilaha. Sampai air tersebut mencapai dalam jenggot tadi. Perhatikan di sini ada perincian. Kalau jenggot tebal, menyela-nyelainya hukumnya sunnah. Bagaimana cara menyela-nyelai jenggot tadi? Ambil satu telapak tangan, air tambahan. Ini air tambahan. Jadi setelah kita basuh wajah 3 kali, ambil lagi air, satu genggaman, kemudian masukkan ke dalam lehya tersebut. Jadi air tambahan, bukan air yang 3 kali untuk wajah. Ambil air tambahan, kemudian apa? Dimasukkan ke, ini bagi yang lehyahnya ghazifah, tebal. Kapan dikatakan tebal? Apa yang panjang begitulah. Dikatakan tebal itu apabila warna kulit tertutup oleh lihyah tersebut. Itu dikatakan tebal. Makanya bukan masalah panjang pendek, tapi masalah tebal tipis. Kalau tebal, bagaimana definisinya? Ketika kulit warna kulit tertutup oleh rambut lihyah tersebut. Kalau tipis, berarti apa? Yang masih tampak warna kulitnya. Aja sendiri-sendiri. Kalau yang masih tampak warna kulitnya berarti itu tipis, ya tipis. Kalau yang sudah tebal, kalau tidak tampak warna kulitnya maka itu kafifah, tebal. Hukumnya beda. Kalau yang tebal sunnah, ya, begitu kan tadi sunnah. Kalau yang tipis wajib air itu sampai ke permukaan kulitnya. Kalau yang tipis wajib air itu sampai ke permukaan. Jadi betul-betul harus terbasahi di dalamnya. Ini kalau tipis harus sampai di situ. Tapi kalau tebal, andaikan itu ada yang sebelum kena, itu gugur kewajiban memang. Yang penting permukaan luarnya kena. Permukaan dalamnya enggak harus sampai betul-betul terkena, tapi disunahkan dia selah-selah. Yang tipis wajib harus sampai terkena dalamnya. Kalau yang tebal gugur kewajiban, tetapi disunahkan di sela-selai agar airnya sampai. Tapi itu menyela-nyelai lihya. Jadi bedakan antara yang tipis dengan yang tebal. Tipis harus terbasuh dalamnya. Kalau tebal dapat rukhsah, tetapi disunahkan tetap di sela-selai agar airnya itu sampai ke situ. Jadi kalau yang tebal tadi, yang wajib terbasuh itu intinya bagian luar lihya tadi itu basah. Disunahkan dalamnya juga dengan di sela-selai. Jadi kalau yang tipis, bagian dalam kulitnya itu harus terkena. Selanjutnya di sunnah berikutnya adalah wa tahlilul asabi'il yadaini war rijlain. Disunahkan pula menyela-nyelai jari-jemari kedua tangan dan kedua kaki. Tentu ini dikerjakannya ketika membasuh tangan dan membasuh kaki, menyela-nyelai jari-jemari kedua tangan dan kedua kaki. Bagaimana caranya? Caranya untuk yang tangan ya dengan saling menyelisihkan. Bisa begini, enggak masalah, yang penting saling menyelisihkan. Adapun kaki, di sana memang datang riwayat penyebutan dengan kelingking, dengan jari kelingking, tetapi riwayat tersebut tidak persisikan kesahihannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Wa'alaikumsalam, kalau yang jelas sunnahnya adalah diselah-selai, ya bisa dengan jari apa begitu yang mudah bagi dia. Kalau memang dia dengan jari kelingking, dengan keyakinan riwayat tadi tersebut sabit, ya boleh, yang jelas diselah-selai. Menjadi wajib menyela-nyelai jari baik tangan ataupun kaki apabila air tidak mungkin sampai ke situ kecuali dengan menyela-nyelai. Menjadi wajib dalam artian terkadang itu posisi kaki yang sangat kering itu semata-mata air mengalir begitu, semata-mata air mengalir begitu, itu belum artinya kayak licin kulitnya, bablas saja airnya. Jadi tampak di situ masih keringnya itu. Maka butuh ada penggosokan. Berarti butuh pula pada sela-sela tadi apa? Penyelenggaraan tadi. Apalagi dalam artian ini wudu ketika itu kan pakai tadi apa? Mengambil. Kalau sekarang mungkin orang karena boros itu sos begitu, langsung kakinya mungkin basah. Kalau dia kan ngambil begitu. Nah, air segini kan untuk satu kalinya itu, ngambil satu ini. Ini untuk membasuh satu kali, ngambil lagi untuk yang kedua, ngambil lagi ketiga. Jadi satu ini diratakan ke kaki. Nah, artinya kan sangat kecil kemungkinan bisa rata kalau tidak ada penyela-nyelaan tadi. Bagaimana mau terbasuh apa sela-sela jari kaki kalau tidak disela-selai. Nah, kalau sekarang mungkin aja kalau pakai keran tadi belum disela-selai udah kencang begini masuk sela-sela. Tapi kalau ngambil tadi, nah butuh diratakan. Nah untuk yang apa? Walakulihal intinya sunnah ya bisa menjadi wajib hukumnya apabila apa? Tidak mungkin air itu sampai ke situ tanpa menyela-nyelai, maka menjadi wajib. Khamisan yang kelima, at-tayamun berkanan-kanan. Wa huwa al-bad'u bil yumna min al-yadaini wa rajulain qabla al-yusra. Yaitu memulai dengan yang kanan dulu pada kedua tangan dan kedua kaki sebelum yang kiri. Ini sunnah. Artinya kalau ada orang yang kiri dulu ya sah. Tapi tentu yang utama tambahan pahala yang kedua dan yang kanan. Adapun telinga itu bareng. Bukan kanan dulu, kiri dulu. Jadi kalau telinga itu langsung dan airnya memang sisa air mengusap wajah. Dia ambil air yang baru, dalam artian dia basahi. Kalau itu keran begitu, dia basahi dengan air yang baru. Cukup dibasahi ya. Dan karena ini mengusap, bukan membasuh. Jangan ngambil air begitu banyak, toh setelah itu dia makan. Ya. Jadi ini ada, kita melihat orang ngambil itu air dua tangkup gitu. Ya kalau buat wajah betul ya ngambil gitu kan. Nah, ini mau buat kepala dia ngambil dia banyak penuh. Setelah itu dibuang. Cukup dibasahi. Set. Menunjukkan tangan kita sudah basah dengan air yang baru. Langsung dibuat mengusap kepala. Sisanya langsung untuk mengusap telinga kanan dan kiri secara berbarengan. Jadi tidak perlu mengambil air. Tetapi apa? Cukup membasahi tangan dengan air yang baru. Bahkan kalaupun langsung dengan sisa air kedua tangan itu boleh. Cuman dalam rangka khurujan minal khilaf memang utamanya ngambil air baru. Ya, ada riwayat beliau langsung, Rasul itu langsung. Jadi setelah membasuh tangan dengan sisa air tadi, itu lebih utama dari mengambil air baru. Mengambil air baru dalam artian cukup membasahi tangan, kepala dan kedua telinga. Jadi itu kedua telinga bersamaan, tidak sebagaimana persangkaan sebagian orang. Itu kan apa? Ini kan tiga, mengusap kepala. Sadisan yang keenam, az-ziyadatu 'alal ghaslatil wahidah ila thalathi ghasalat. Menambah pada basuhan yang pertama, menambah atas basuhan yang pertama sampai 3 kali basuhan fi ghaslil wajhi wal yadaini war rijlain. Khusus pada wajah, tangan dan kaki. Ya, menambah basuhan pertama sampai menjadi 3 kali basuhan khusus pada apa? Ghaslil wajhi wal yadain wa rijlain, pada pembasuhan wajah, tangan dan kaki. Adapun kepala pengusapan cukup 1 kali. Ya, jadi yang sunnah sampai 3 kali wajah, tangan dan kaki. Berarti yang wajib berapa kali? Yang sunnah wajib dengan sunnah lebih utama mana? Lebih utama 1 kali. Gimana? Membasuh 1 kali hukumnya apa? Wajib. 3 kali? Sunnah. Yang wajib sama yang sunnah utama mana? Tadi? Yang 3 kali, dia sudah mengerjakan yang wajib. Ya kan? Sehingga dia dapat wajib dan sunnah. Tentu lebih utama yang 3 kali. Iya ya? Berarti lebih utama 1 kali. Nah, orang yang 3 kali, dia pasti sudah mengerjakan yang wajib. Bahkan malah dia menambahi lagi. Sehingga dia dapat pahala wajib, dapat pahala sunnah. Kalau yang 1 kali hanya dapat pahala wajib, belum mendapat pahala sunnah. Jadi tambahan tadi. Adapun lebih daripada 3 kali justru sebagian mengatakan ya ada dilarang atau dilarang. Dikatakan majelis mengatakan hukumnya makruh. Pasuan keempat ini perkara yang tidak dibimbingkan. Jadi paling banyak 3 itu. 3. Dan yang dimaksud 3 itu adalah untuk tiap satunya itu sudah sempurna. Maksudnya misalkan tangan Dikatakan basuhan pertama itu sudah sempurna, sudah sempurna. Betul, sudah terbasuh semua dari ujung jari sampai siku. Kalau baru yang terbasuh sampai sini misalkan, itu belum dihukumi satu. Ternyata cuma dapat sampai segini. Ini belum dihukumi satu. Dikatakan satu itu sudah sempurna. Tambah lagi dua, sempurna. Tiga, sempurna. Jadi kalau orang ambil air baru dapat segini, ya itu belum dikatakan satu. Ambil lagi. Nah, cuman memang yang sunnah, satu telapak ini mencukupi untuk satu anggota tadi. Ya Rasul mengambil satu genggaman atau satu telapak tangan ini untuk satu kali pembasuhan tadi. Ambil tangan, sempurna. Ambil lagi, sempurna tangan. Tiga. Jadi tiga kali dengan tiga ambilan air. Nah, tapi kalau tadi ada orang belum sempurna, tidak terhitung sebagai satu kali, tidak terhitung sebagai perkaliannya. Teranggap satu sempurna, dua sempurna, tiga sempurna. Demikian. Baik, itu sunnah-sunnahnya. Hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunnah. Inilah syarat-syarat wudu, inilah fardu-fardunya, inilah sunnah-sunnah. Yajdar bika an tata'allamaha. Sangat pantas untuk Anda itu mempelajarinya. Wa tahris ala tatbiqiha. Semangat untuk menerapkannya fi kulli wudu, dalam setiap wudu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan li sifatil masyru'ah. Agar wudu Anda sempurna sesuai dengan tata cara yang syariatkan. Litahuza ala thawab, agar Anda mendapatkan pahala. Nas'alullah lana wa laka an wazida minal ilmin nafi' wal amal salih. Mohon kepada Allah agar memberikan kepada kami dan Anda semuanya tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Saya dari pembahasan fardu wudu, syarat fardu dan sunnah wudu. Insyaallah pertemuan berikutnya pembahasan mengenai tata cara wudu, sifat wudu. Ya. Nah, seorang berwudu, kemudian setelah selesai wudu dia dapati misalkan tangan ternyata belum sempurna pembasuhannya. Misalkan siku belum kena. Bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Melihat kepada anggota sebelumnya. Kalau ini tangan, anggota sebelumnya apa? Jika wajahnya masih basah, maka cukup langsung ke tangan, ya, tiga kali, kemudian mengusap kepala, telinga, kaki, tiga kali. Kenapa? Karena anggota sebelumnya masih basah, sehingga mualatnya masih ada. Ingat kemarin fardu ke 6, ya, mualat beriringan. Tetapi kalau anggota sebelumnya udah kering, harus mengulang dari awal. Karena kalau langsung dia ke tangan, hakikatnya dia enggak mualat. Dia sudah masuk wajahnya sudah mengering, baru dia masuk tangan. Hakikatnya kan demikian, karena yang setelah yang tadi kita wudu kan enggak teranggap karena belum benar. Jadi intinya kalau ada anggota belum sempurna, lihat anggota sebelumnya sudah kering atau belum. Kalau belum kering, cukup bagian yang belum sempurna mulai dari situ. Kalau sudah kering, ulang dari awal. Jadi intinya kalau ya mungkin orang pilek dan sebagainya yang tidak memungkinkan untuk menyedot air, maka memang dengan tangan. Orang yang sehat tadi dengan kalau setelah sholat dan itu dia punya prasangka kuat bahwa itu terjadi sejak sebelum wudunya dia, artinya yakin ini pas saya wudu ini ada di situ, artinya berarti apa, wudu saya belum sempurna, maka apa, dia ulang wudu dan ulang sholatnya. Tapi kalau dia enggak, ini terjadinya kayaknya kuat persangkaan setelah wudu, artinya setelah wudu dia sudah wudu, kemudian aktivitas mungkin minta lakban atau main apa gitu kan, berarti kan apa, sudah wudu dulu, berarti wudunya sah ya kan, sholatnya pun sah. Jadi dia lihat aja ini kira-kira kenanya itu persangkaan kuat kita sejak sebelum wudu atau setelah wudu. Kalau sejak sebelum wudu, maka berarti ulang wudu dan ulang sholatnya. Baik, ini berhubung kita mungkin nanti Ramadan libur malam, nah ini ada tugas dikerjakan dengan buku. Ya pokoknya lapang ya, intinya bisa 16 soal. Pertemuan berikutnya dia dalam ayat Syawal atau apa, kita kumpul lah. Enggak tak nilainya. Cuma dilihat kan. Ya sudah, mungkin kalau ada pemahaman yang keliru kan di situ saat untuk kita. Ini ada 15. Nanti kalau kurang ya tambah kopi sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.